Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Alhamdulillah, telah selesai dari kita pembahasan tentang al-mubtada wal-khabar, yang itu merupakan macam marfu'at yang keberapa? 3 dan 4 ya. Setelah apa? Fa'il, kemudian na'ibul fa'il, kemudian al-mubtada wal-khabar. Sudah rampung ya? Ya, kemarin telah kita bahas pembagian dari khabar, yaitu bahwasanya khabar ada yang mufrad dan ada yang ghairu mufrad. Khabar yang ghairu mufrad terbagi lagi kepada syibu jumlah dan syibu jumlah, ada 2 macam, yaitu apa? Jar wal majrur, al jar wal majrur, dan al dzarf. Kemudian yang kedua jumlah, dan jumlah pun dibagi lagi kepada 2 bagian, yaitu apa? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sudah kita lewatkan bahwasanya kalau khobar bentuknya syibu jumlah, maka dia muta'alik dengan yang mahdhuf, dan mahalnya ya apa, rafa' sebagai khobar. Adapun kalau khobarnya berubah jumlah ismiyah ataupun fi'liyah, maka yang diharuskan adalah adanya rabit, pengikat ya, yang mengikat antara jumlah ismiyah atau fi'liyah tersebut dengan mubtada, agar jumlah ini tidak menjadi jumlah yang asing. Di sana ada robit-robit yang lain, mungkin kita tunda dulu ya pembahasan tentang macam-macam robit. Cukup ya dengan 1 macam robit pada pembahasan ini, yaitu apa? Dhamir. Ada yang lainnya nanti. Ya, untuk lebih memutinkan apa yang sudah kita lewatkan, maka kita merojah dulu ya. Setelah itu baru kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang an-nawasikh. Saya akan membacakan beberapa contoh, kemudian antum coba berupaya untuk mengenali mana mubtada dan mana khobarnya, dan juga mengi'rabnya. Ya, lihat, saya akan bacakan 1 kalimat. As-sama'u nujumuha kathiratun. As-sama'u nujumuha kathiratun. Mubtadanya mana? As-sama'. Kenapa as-sama'u disebut dengan mubtada? Karena dia ya isim yang ada di awal jumlah. I'rabnya bagaimana? As-sama'u mubtada'un marfu'un bil ibtida'. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. Itu asma. Amilnya apa? Asma amil yang maknawi atau lafzi? Maknawi. Itu apa? Al-ibtida. Nujumuha kathirah. Ini bentuk khobar yang apa? Mufrad atau ghairu mufrad? Langit itu bintang-bintangnya banyak. Khobarnya bentuknya apa? Mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Bentuknya apa? Jumlah ismiyah, fi'liyah, atau syibah jumlah? Jumlah ismiyah. Nujumuha kathiratun. Coba kita i'rab. Ya, karena di sini khobarnya adalah jumlah ismiyah, maka mubtadanya jadi ada berapa? 2. Maka kita i'rab. As-sama'u mubtada'un awwalun. Marfu' bil ibtida'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirihi. Nujumuha mubtada'un tsanin, marfu' juga, bil ibtida' juga, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, wa huwa nujum mudhaf. Ha, dhamir muttasil mabni 'ala as-sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Katsiratun khabarun li al-mubtada' al-awwal aw ats-tsani. Ats-tsani, katsiratun khabar lil mubtada' ats-tsani marfu' 'alamatu raf'ihi الضمه الظاهره على اخره. الجمله الاسميه من المبتدا الثاني ما خبره في محل رفع خبر للمبتدا الاول. Kelihatannya panjang ya, tapi aslinya kalau sudah dibiasakan mudah. Jadi kalau sudah antum i'rab satu demi satu, nujumuha katsiratun, maka dikatakan al-jumlah al-fi'liyah fi mahal rafin, atau kalau mau dirinci lagi boleh, al-jumlah al-ismiyah min al-mubtada al-thani ma khabarihi fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada'il awwal. Kalau mau ringkas saja boleh, jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khabar gitu. Kalau mau lebih rinci ya seperti tadi. At-tullabu yunsituna. Para siswa itu yunsitun. Diam, tenang. At-tullabu i'rabnya sebagai apa? Mubtada. Al-yunsitun, khabar ini kan. Bentuknya apa? Yunsitun, ansota. Itu fi'il madhinya. Yunsitu, fi'il mudhari'nya. Untuk tullab kan hum berarti kan. Maka yunsituna. Berarti jumlah apa? Fi'liyah. Itu jumlah fi'liyah. Kalau satu orang yunsitu. Huma yunsitani. Hum yunsituna. Dan at-tullab kan hum. Yunsituna. Coba di Arab yunsituna. Jangan dikatakan khabar dulu. Fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Al-wawu dhamirun muttasilun fi mahal mabni boleh mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Fa'il ya. Al-jumlah al-fi'liyah. Ya min yunsitun dari yunsitun fi mahalli rafin khobar. Khobar. Bisa enggak ini kira-kira? Al-kitabu ro'i'ul uslubi. Kitab ini retorikanya bagus. Ro'i'ul uslubi. Mana mubtadanya? Al-kitabu. Khobarnya mana? Ro'i'ul uslubi. Bentuknya apa? Mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Kenapa? Ro'i'ul uslubi itu susunan idhafi, tarkib idhafi, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih pada pembahasan tentang khabar masuk pada jenis mufrad. Iya kan, enggak ada jumlah. Ro'i'ul uslubi seperti kitab Muhammadin. Ini mufrad atau jumlah kitab Muhammadin? Mufrad, kitabnya Muhammad. Iya. Ya, berarti ra'i'u khabar marfu' bil mubtada wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih wa huwa mudhaf falasubi mudhafun ilayh majrur bil mudhaf 'alamatu jarrihi al-kasra adh-dhahira 'ala akhirih. Kemudian alhamdulillahi. Ya Rab. Alhamdulillah sebagai apa? Mubtada marfu' bil ibtida wa alamatu rafihi adhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Kemudian lillahi. Wala dulu dikatakan lam harful jar, lafzul jalal Allah, ismun majrurun bil lam wa alamatu jarrihi al-kasra adh-dhahira ala akhirih. Al-jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf ya wujuban ya fi mahalli apa rafin khabar ya pada mahalnya rafa itu lillah sebagai khabar muta'alliq dengannya mahdhuf. Kalau mau disebutkan takdiruhu boleh kain kainun boleh istaqarra ya boleh kainun boleh istaqarra. Al khairu amamak, kebaikan ada di hadapanmu. I'rabnya bagaimana? Al khairu mubtada marfu' bil ibtida wa alamatu rafi'i adhammatu dhahiratu ala akhir. Amamaka. Dharf apa ini? Ya, dharf apa? Amamak, di depanmu. Makan. Nih. Man sub wa alamatu nasfi al fathah dhahiru ala akhirih wa huwa mudhaf. Kaf dhamir muttasil mabni ala al fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya, adzarf atau syibu jumlah muta'alik bimahdhu fi mahali rafin khobar. Jadi, paham enggak? Jadi, amamak ini dzarf masuknya syibu jumlah. Dia muta'alik dengannya mahdhu. Dan dia, i'rabnya sebagai khobar. Pada mahalnya rofa. Bisa? Tinggal digaskan saja. Sudah semua ya? Tadi jumlah ismiyah sudah. Jumlah fi'liyah sudah. Apa lagi? Ya, mudhaf jumlah dzaraf sudah, jar majrur sudah. Ya, Muhammadun yuzkar. Ya, yuzkaru misalnya apa? Ismuhu Muhammad disebut namanya. Ya Muhammadun yuzkaru ismuhu. I'rabnya bagaimana tuh? Muhammadun sebagai apa? Mubtada. Khabarnya apa bentuknya? Yuzkaru ismuhu. Namanya disebut. Jumlah fi'liyah. Coba di'rab yuzkaru fi'lun mudhari'un. Nah, ini sighahnya bagaimana? Mabni lil majhul atau mabni lil ma'lum? Yuzkar. Ya mabni lil majhul atau mughayyaru sighah. Ya. Hanya yadhkuru kan kalau yudhkaru disebut. Kalau yadhkuru menyebut. Yudhkaru fi'lun mudari'un mughayyaru as-sighah. Marfu' li tajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahiru ta'ala akhirih. Ismuhu berarti sebagai apa kalau fi'ilnya mughayyaru sighah mabni lil majhul marfu' selain sebagai apa? Naibul fa'il. Sudah lewat masanya itu, iya kan? Naibul fa'il marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah adh-dhahira ala akhirih. Wa huwa mudhaf ismun mudhaf ismuhu alha dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli jarin mudhafun ilai al jumlah al fi'liyah fi mahalli raf'in sebagai khabar. Hanya sebagai latihan ya, harus bisa itu antum i'rab, harus antum sudah sekarang sudah bisa i'rab mubtada juga i'rab khabar dengan beragam macamnya dan jenisnya. Kalau seperti ini ya, fil masjidi rajulun, i'rabnya bagaimana? Fil masjidi rajulun. Mana mubtadanya? Fil masjidi rajulun. Di masjid itu ada seorang laki-laki. Mubtadanya mana? Khabarnya mana? Rajulun mubtadanya. Fil masjidi khabarnya. Jadi kadang ya, kadang mubtada itu diakhirkan penyebutannya. Sebaliknya khabar diawalkan. Kadang sifatnya boleh, kadang sifatnya wajib itu. Nanti di tempat yang lain al-muhim enggak mesti ya. Mubtada itu di awal ya, di awal. Si contoh tadi ya. Fil masjidi Muhammadun bisa. Muhammadun fil masjid boleh. Fil masjidi Muhammadun pun boleh. Maka i'rabnya pada contoh tadi fil masjidi rajulun, fil masjidi ini al-jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam fi mahali raf'in. Rajulun mubtada muakhar marfu'. Ya, ada seperti itu ya. Ada muakhar muqaddam. Jadi rajulun mubtada muakhar marfu' wa alamatu rafi' ad-dhamma dhahiru ala akhiri. Paham ya? Jadi kadang khabar didahulukan dari mubtadanya. Tidak boleh antum katakan fil masjidi mubtada. Kenapa? Masa jar majrur kok mubtada? Yang mubtada kan sudah lewat bahasanya isim. Kalau fil masjid huruf, iya kan? Nah, kayak ada tadi dipegangi. Paham ya? Amamaka Zaidun. Ya, Zaidun itu mubtadanya diakhirkan menyebutannya, amamaka khabarnya didahulukan menyebutannya. Kadang seperti itu dibalik. Ya, jangan antum amamaka mubtada. Enggak boleh, kenapa? Mansub dia. Ya, dhorof. Kalau dhorof itu mesti mansub. Ya, nanti di tempatnya dibahas lebih rinci lagi ya. Sampai di sini. Tabal, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya setelah pembahasan dari al-mubtada wal khabar. Ya. Ya. Ya. Jadi ingat-ingat kembali pembahasan mufrad ya pada pembahasan i'rab itu beda dengan pembahasan mufrad pada pembahasan apa? Khabar. Kalau pembahasan mufrad yang dibahas pada pembahasan i'rab itu ya madal ala wahid kan sudah lewat. Apa yang dia menunjukkan kepada satu itu kan. Tapi kalau pada pembahasan apa? Tentang khabar, makna mufrad di sini beda. Ya. Lawannya jumlah dan syibhu jumlah gitu ya. Mufrad lawannya jumlah dan syibhu jumlah. Masuk pada penamaan mufrad pada pembahasan khabar, mufrad, musanna, jamak, mudhaf, mudhaf ilai, naat, man'ut. Itu juga mufrad. Zaidun rajulun karimun. Zaid adalah seorang yang mulia. Rajulun karimun. Rajulun karimun. Ini kan susunan naat, man'ut, sifat mausuf. Rajulun ya yang disifatinya, karimun sifatnya. Ini juga mufrad masuknya. Termasuk susunan tarkib ibofi tadi. Mufrad juga. Kenapa? Gampangnya dia bukan jar majrur, bukan pula dhorof, bukan pula jumlah ismiyah, bukan pula jumlah fi'liyah. Sudah mufrad. Gitu lah. Nanti tarkib itu banyak ada. Ya, tarkib itu ada yang tarkib yang dia merupakan kalimat sempurna seperti tarkib isnadi. Tarkib isnadi itu susunan yang sempurna gitu. Seperti mubtada khobar, Zaidun Alimun, ini tarkib isnadi sempurna. Contoh lain kharaja Muhammadun, ini juga sempurna. Kalau tarkib yang lainnya tidak sempurna, contohnya mudhamatu filai Abdullah, sempurna belum? Ya belum. Baitu Muhammadin, sempurna belum? Belum, belum lengkap. Rajulun Karimun, seorang yang mulia, sempurna belum? Belum. Ini juga tarkib tapi tidak sempurna. Tarkib itu yang sempurna ya satu, tarkib isnadi. Mubtada khabar, fi'il fa'il gitu. Ya. Bisa dipahami gak nih? Jadi mudhaf ilaih termasuk mufrad. Ya, termasuk apa? Mufrad. Zaidun ya adalah apa? Gulamu Amrin. Zaid adalah anaknya Amr. Ya gulamu ya khobar mufrad. I'rabnya pada bagian yang pertama. Ya gulamu khobar marfu alamat rafi dhammah. Dan dia selanjutnya mudhaf ilaih. Ya, insyaallah bisa terbedakan kan? Ya. Yang lain. Ya, pokoknya pembahasan mufrad pada pembahasan khobar, ya selain jumlah ismiyah, selain jumlah fi'liyah, selain dorof dan selain jar majrur. Tadi kan kayak contoh tadi apa? Abdullah atau Baitullah itu kan bukan jar majrur, ya kan? Bukan pula dorof, bukan pula jumlah ismiyah, bukan pula jumlah fi'liyah. Ya, yang lain. Gak ada? Harus dihafalkan ya. Jadi jangan sampai nanti ketemu lagi pembahasan mudhari khabar antum enggak bisa mengi'rabnya. Usahakan insyaallah nanti coba kita mengi'rab setiap susunan yang sudah kita lewatkan. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Babul awamil dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Ya. Babu itu marfu' dia. Tanda rafa'nya dhammah zahiru ala akhirih. Kenapa dirafa'kan? Karena dia sebagai khobar. Mubtadanya itu mahdhuf taqdirnya hadza babu. Jadi kalau fasal, judul-judul pasal, judul-judul kitab itu seringnya yang dicantumkan khobarnya, mubtadanya suka dibuang. Seperti usulul thalathah, maksudnya hadza atau hadhi usulul thalathah. Ya. Apalagi dibuang suka mubtadanya, hanya disebutkan khobarnya saja. Jadi babu marfu sebagai khobar, mubtadanya mana? Dibuang. Jadi hadza babu itu hadzanya mubtada. Ini adalah bab tentang amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Al-awamil jamak dari apa? Amil. Ya, jamaknya jamak apa? Jamak taksir. Ya. Ingat, amil itu sifat. Ya, amil sifat yang di atas wazan fa'il. Untuk yang tidak berakal, cara menjamakannya di atas wazan fawa'il. Amil, awamil. Nasib, nawasib. Bukan nasibun, bukan amilun. Kecuali untuk yang berakal. Dijamakan dengan jamak mudzakkar salim. Kalau ini kan tidak berakal, amil kan tidak berakal, enggak amil. Tidak, maka dijamakan di atas wazan ini. Awamil, bukan amilun. Kalau amilun orang-orang yang beramal, yang berakal. Amil orang yang berakal, jamaknya amilun, mudzakkar salim. Tapi kalau tidak berakal, amil, jamaknya di atas wazan fawail. Amil, awamil, nasib, nawasib. Jazim, jawazim. DST. Kalau kita rinci satu demi satu, kayak gini lama ya. Tapi karena dibutuhkan ya. Babu mudhaf. Al-awamil mudhafun ilaih. Kenapa al-awamil dijarkan? Amilnya apa? Mudhaf. Itu yang mengajarkan apa? Mudhaf ilaih adalah apa? Mudhaf menurut pendapat yang rajih. Ad-dakhilati. Kenapa kasrah sifat dia dari al-awamil? Cuma belum dibahas ini kan? Pembahasan ini belum dibahas kan? Ya. Halal mubtada'i wal khabar. Ambab. Ini adalah bab tentang amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Ini juga alal mubtada ini jar majrur muta'alik dengan ad-dakhilah. Muta'alik dengan ad-dakhilah. Karena di ad-dakhilah isim fa'il mengandungi makna fi'il. Ya, pokoknya kalau ada huruf-huruf jar atau dorof itu mesti ada muta'alaknya, tempat bergantungnya. Kadang disebutkan, kadang tidak. Ya. hukum asalnya, muta'alaknya itu fi'il. Kalau tidak, ya kalimat yang lain yang mengandungi makna fi'il. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Nantilah, kalau terlalu kayak gitu malah antumnya, jadi mat. Alal mubtada'i wal khabari. Kenapa dibaca al mubtada'i? Karena dimasuki huruf jar itu ala, wal khabari juga majrur karena diatofkan kepada yang majrur. Digandengkan kepada al mubtada'i yang majrur, dia pun ikut majrur. Ya. Kalau dijelaskan kayak gini jadi bahasanya malah lupa ya. Bahasanya apa ini jadi? Ini adalah bab-bab tentang amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Jadi sudah kita lewatkan sebelumnya bahwasanya mubtada itu ada amilnya juga, cuma amilnya apa? Maknawi, yaitu al-ibtida. Kalau khabar amilnya apa? Apa yang merofakkan khabar pada contoh Zaidun alimun? Apa yang menjadikan Zaid di dhammah? Mubtada amilnya, ini yang rajih, ada khilaf itu. Yang rajih bahwasanya yang merofakkan khabar mubtada, yang merofakkan mubtada ibtida. Yang merofakkan mubtada amil apa? Maknawi, yang merofakkan khabar amil yang lafzi. Rumit enggak kayak gini? Enggak kan? Alhamdulillah ya, jangan kayak gitu. Wahia salah satu asya'in atau asya'a. Wahia kembali ke mana? Hia. Harus belajar kembali ke mana? Hia. Amil-amil itu. Amil-amil itu salah satu asya'. Ada tiga macam. I'rabnya apa? Hia. Dhamirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahal rafin mub. Sudah lewat kan? Salah satu. Kenapa rafa? Khobar marfu' bil mubtada wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhiri wa huwa mudhaf asya'in mudhaf ilai majrur wa alamatu jiri al-kasra adh-dhahiru ala akhiri. Atau kalau kita pilih madhab Sibah wahia menyatakan bahwasanya asya'i itu gharmun sharif, maka asya'a salah satu asya'a, maka dia juga sama majrur wa alamatu jarrihi al-fathah niyaba anil kasra li'annahu la in sharif, isim la in sharif. Jadi amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar itu ada tiga macam. Jadi mubtada dan khobar itu bisa dimasuki amil yang lain, nanti berubah hukumnya. Mubtadanya namanya sudah ganti, khobarnya sudah diganti juga namanya. Yang pertama, amil yang masuk kepada mubtada dan khobar harus terbayang mubtada khobarnya ya. Jangan sampai mubtada khobarnya belum mantap, belum kokoh, sudah ditambahin amil yang lain yang masuk kepada mubtada khobar. Sudah kokoh kan mubtada khobarnya? Kokoh belum? Kalau belum kokoh ya kita cukupkan di sini. Amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar ada tiga macam. Yang pertama, kana wa akhwatuha. Kana dan teman-temannya. Jadi kana itu teman-temannya banyak. Yang amalannya sama seperti kana. Menghapus hukum mubtada dan khobar. Muhammadun alimun. I'rabnya jelas kan? Muhammadun sebagai mubtada. Amilnya ibtida. Alimun khobar. Amilnya mubtada Muhammad. Kalau dikasih kana. Kana Muhammadun aliman. Kana Muhammadun aliman. Namanya sudah berubah. Muhammadun tidak lagi disebut dengan mubtada. Meskipun marfu. Sudah namanya diganti dengan isimnya kana. Aliman. Ganti. Posisinya tadinya rofa. Jadi apa? Mansub. Dan namanya pun berubah yang tadinya sebagai khobar menjadi apa? Khobar kana. Tuh, khobarnya kana. Sanggup enggak? Ini namanya nawasikh. Diambil dari kata an-nasikh yang menghapuskan. Ya, nasakhati syams adzil, matahari itu menghapus bayangan. Ya. Susah enggak ini? Insyaallah enggak susah kan? Jangan rawang-rawang. Terus belum selesai ya, lanjut dulu di sini. Kemudian macam amil yang kedua yang masuk kepada apa? Mubtada dan khobar. Setelah yang pertama tadi kana dan akhwatnya, yang kedua inna wa akhwatuha. Inna dan teman-temannya. Iya, inna dan teman-temannya. Ini pun inna dan teman-temannya ketika masuk kepada jumlah mubtada khobar, maka dia pun merubah hukumnya mubtada dan khobar. Zaidun alimun. Dikasih inna zaidan alimun. Inna zaidan alimun. Zaidun yang tadinya rofa, setelah dimasuki inna jadi apa? Fathah inna zaidan. tadinya namanya mubtada sudah ganti namanya sebagai isimnya inna. Ya. Alimun tadinya rofa tetap rofa, cuma namanya beda, tadinya rofa sebagai khobar, sekarang rofa sebagai khobarnya inna. Paham enggak? Hah? Tergambar? Ya, jadi inna dan teman-temannya itu dalam hal amalannya kepada mubtada khobar bertentangan dengan amalannya kana ketika masuk kepada mubtada khobar. Kalau kana amalannya merofakkan mubtada dan merubah maknanya yang tadinya merubah namanya yang tadinya mubtada sebagai apa isimnya kana, dan merubah khobarnya yang tadinya khobar menjadi khobarnya kana. Adapun inna ya amalannya berbalik arah dengan amalannya kana. Ketika masuk kepada mubtada dan khobar, maka dia menjadikan mubtadanya tadi ataupun yang tadinya mubtada menjadi isimnya inna dan dinasobkan. Nasobnya bisa fathah ataupun yang lainnya. Tanda nasob kan banyak. Kemudian khobarnya tetap rofa, tapi namanya sudah ganti. Khobarnya inna. Zaidun alimun. Mubtada khobar. Dikasih kana. Jadi apa? Kana Zaidun aliman. Tuh. Tadinya Zaidun alimun. Mubtada khobar. Setelah dimasuki kana. Zaidunnya sebagai isimnya kana. Aliman sebagai khobarnya kana. Ini kan nasikh namanya. Dan kana dan teman-temannya. Ini termasuk amil-amil yang lafzi, amil-amil yang terlafazkan. Iya kan? Ada lafaz ya kan? Wa inna wa akhwatuha juga inna juga sama, amil-amil yang sifatnya lafzi. Nanti akan disebutkan teman-temannya inna itu apa saja. Wa dhanantu wa akhwatuha. Kemudian dhanantu dan teman-temannya dhanantu. Ya, kalau dhanantu amalannya menasobkan apa yang tadinya mubtada khobar. Zaidun alimun, kasih dhanantu, dhanantu Zaidan aliman. Oh. Lengkap kan? Dhanantu Zaidan aliman. Jadi nanti yang tadinya mubtada di'rab sebagai maf'ul yang pertama, yang tadinya khobar di'rab sebagai maf'ul yang kedua. Ya. Terbayang enggak ini nawasikh? Jadi nawasikh. Nawasikh alat-alat yang menghapuskan hukum mubtada khobar ada berapa macam? Tiga. Yang pertama kana dan teman-temannya, inna dan teman-temannya, dan dhanantu dan teman-temannya. Kalau kana dan teman-temannya nanti juga akan disebutkan ya setelah ini ya. Merubah hukum mubtada menjadi isimnya kana dan hukumnya marfu, merubah apa yang tadinya khobar menjadi khobar kana dan hukumnya pun berubah mansub. Juga inna merubah yang tadinya mubtada menjadi isimnya inna mansub. Yang tadinya khobar berubah menjadi isimnya inna marfu'. Dhanantu masuk kepada mubtada khobar yang tadinya kedua-duanya mubtada khobar itu marfu' menjadi mansub semua sebagai dua maf'ulnya dhanantu. Jadi fi'il-fi'il itu ada yang butuh objek satu, ada yang butuh objek dua, ada yang tiga. Ya, selama ini kan antum hanya mengetahui maf'ul itu satu ya. Padahal tidak seperti itu. Ataupun fi'il itu hanya butuh satu objek, tapi tidak demikian. Ada yang butuh kepada dua, ada juga yang tiga. Apa? Mana yang mana? Ya, nanti akan datang penjelasannya. Nggak usah dijelaskan di sini. Nanti apa maknanya karena apa, teman-temannya karena maknanya apa, inna maknanya apa, nanti di tempatnya saja. Ya. Dan fiil-fiil ini, ya, ataupun amil-amil ini, yang masuk kepada mubtada dan khobar disebut dengan nama yang lain, yaitu dengan nama an-nawasikh. An-nawasikh bentuk jamak dari apa? Nasikh, dari nasakho, yansahu. Ma nansakh min ayatin au nunsiha, na'ti bi khairim minha au mithliha. Apa yang kami hapuskan dari satu ayat, ya. Aulun siha ataupun kami lupakan kau darinya, na'ti bi khairim minha, kami pasti datangkan yang lebih baik darinya. Menghapus mananya, nasih penghapus. Ya, kenapa disebut amil-amil ini yang masuk kepada mubtada dan khobar dengan nasih? Karena dia menghapuskan hukum mubtada dan khobar kemudian memberikan kepadanya hukum yang baru. Ya, faham? Hukum yang baru. Kadang juga disebut dengan naqisah, nawaqis. Ya. Ya, nama-namanya banyak. Ya. Yang lain silakan sebelum dilanjut. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada enggak? Tidak ada. Lanjut atau cukup dulu? Hah? Latihan mudra kop tuh udah lewat, anu udah lewat. Kelewatan antum. Sebelum masuk ini udah kita latihan dulu. Karena ya. Ya nanti insyaallah di tempatnya saja ya ada. Biar enak nanti sekalian. Iya. Nanti kana al-jawu safian, kana fi'lul madhi naqis. Iya. Tarfa'u al-isma ya fi'il. Ah, ya ini yang perlu kita sebutkan berarti di sini. Jadi kana dan teman-temannya itu fi'il semua. Adapun inna dan teman-temannya huruf semua. Adapun tonantu dan teman-temannya fi'il semua. Iya. Ya, contohnya tadi kana al-jawu safian, kana fi'lul madhi naqis, amalannya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Al-jawu ismu kana marfu'. Ibi kana wa alamat rafi abba ala akhirihi. Sofyan khabar kana mansub. Wa alamat nasfi al-fathah abba ala akhiri. InsyaAllah. Ya, kalau mau lanjut, lanjut. Cukup dulu. Udah setengah jam belum nih? Udah lebih ya? Wah, belum puyeng, saya belum merasakan puyeng ya. Apa? Amalan apa? Kita baca matanya dulu tah. Buat PR hafalan besok. Ya, biar enak kalau anda udah hafal tuh. Ya, kita baca matanya. Coba diikuti bacanya biar fasih. Fa'amma kana wa akhwatuha. Bukan akhwatuha ya, wa akho. Fa'amma kana wa akhwatuha. Fa'amma kana wa akhwatuha. Fa'innaha tarfa'ul isma. Fa'innaha tarfa'ul isma. Wa tansibul khabara. Wa tansibul khabara. Wa hiya. Wa hiya. Kana wa amsa wa asbaha. Kana wa amsa wa asbaha. Wa adha wa dhalla wa bata. وصار وليس وما زال وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح ومن فك وما فتئ وما برح ومن فك وما فتئ ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح وأصبح ويصبح وأصبح تقول تقول كان زيد قائما كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك ya. Terjemahnya dulu ya. Nanti bahasan ditunda ya. Fa amma kana wa akhwatuha ataupun i'rabnya perlu enggak? Fa amma kana wa akhwatuha adapun kana dan teman-temannya. Maka kana dan teman-temannya ha itu kembali kepada kana dan akhwatnya. Maka kana dan akhwatnya tarfa'ul isma, merafa'kan isim. Berfaedah kan pembahasannya sebelumnya kan? Istilah-istilah ini kan? Ya. Watansibul khabara dan menasabkan khabar. Itulah amalannya apa? Kana dan akhwatnya. Merafakan isim dan menasabkan khabarnya. Wahia dan dia, yakni kana dan teman-temannya itu adalah yang pertama kana. Sebutkan kana terlebih dahulu karena di induk babi ini. Ya, kana, kemudian amsa, kemudian asbaha, kemudian adha, dhalla, bata, sara, laisa, ma zala, man fakka, ma fati'a, ma bariha, ma dama. Wa ma tasarrafa minha. dan yang bertasarruf ataupun yang berubah-ubah darinya. Karena bisa berubah menjadi yakunu fil mudhari'nya. Ini juga sama. Beramal seperti bentukan madhinya. Wa kun fil amarnya juga sama amalannya. Kun aliman wala takun jahilan. Kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu. Jangan kau menjadi orang bodoh. Kun isimnya dhamir musatir anta. Ya. Aliman khabarnya. Sama ya dengan apa? Bentukan madhinya beramal, merafakkan isim dan menasabkan khabar. Asbaha fil madhinya, yusbihu mudhari'nya, asbih fil amarnya. Taqul, engkau katakan kana Zaidun qa'iman. Zaid sedang berdiri. Walaysa amrun syakhisan, amr tidak pergi. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Ya nanti insyaallah ya pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada penjelasannya yang lebih rinci, di antaranya tentang apa makna kana dan akhwatnya yang disebutkan di sini. Lumayan ini, bahasanya lumayan panjang. Sehingga Ahsan sebelum masuk, antum sudah menghafal dulu. Ya, apa? Matannya ini. Ya. Kata Ibn Malik, Tarfa'u kana al-mubtadasman wal-khabar, tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Tarfa'u kana. Kana merofakan, tarfa'u kana al-mubtada. Kana merofakan mubtada sebagai isimnya. Tarfa'u kana al-mubtadasman wal-khabar, tansibuhu. Kakana Sayyidan Umar. Ya. Tadi apa? Kana merafakkan mubtada sebagai isimnya dan menasabkan khabar. Kakana Sayyidan Umar. Contohnya Sayyidan Umar. Kana Sayyidan Umar. Di sini Sayyidan khabarnya kana didahulukan. Umar sebagai apa? Isim yang diakhirkan. Dan disebutkan juga kakana dhalla bata adha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha fati'a wa anfaka wa hadhihi al-arba'ah li shibhi nafin aw li nafin mutba'ah wa mithlu kana dama masbuqan bima ka'ati ma dumta musiban dirhama. Dihafalkan itu? Ya. Kalau pakai bait itu enaknya mengkuat gitu hafalan itu. Hafalan itu melekat gitu. Tarfa'u kana al-mubtada sun al-khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Ada ketukannya sehingga memudahkan. Memang awal menghafalnya sulit, tapi kalau sudah meresap tuh enak gitu. Ya. Insyaallah semoga dimudahkan nanti. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nanti aja nih ya, bahasanya ya. Karena kita baru apa? Mentas dari pembahasan mudhari khabar kan langsung ditumpangi dengan nawasikh banyak, takutnya fondasinya ambruk. Cukup ya. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanallah wa bihamdik, syukran lillahi anta astaghfiruka wa atubu ilaik.